فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصيبني مثله قط وجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قال زيد فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله عز وجل قد صدقك أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أحمد. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kata dia, aku keluar dalam perang bersama dengan Nabi, bersama dengan pakcik aku, Zaid bin Arqam. Dia cerita satu pengalaman, dia keluar perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut serta di dalam perang itu ialah pakcik dia. Di dalam syarah hadis ni dia kata perang itu ialah perang Bani Mustalik. Dalam perang itu dia kata fasami'tu Abdullah ibn Ubay ibn Salul yaqul li ashabi. Dia kata dalam perang tu telinga dia ada dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ada kata kepada kawan-kawan dia. Dan malam ni insya-Allah kita akan baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ini surah cerita pasal orang munafik. Pengasas kepada gerakan munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni orang Madinah. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia merupakan marji' kepada penduduk Madinah. Dia merupakan reference kepada penduduk Madinah. Dia merupakan orang tua-tua di Madinah. Apa masalah? Orang refer dekat dia. Orang tanya dia. Dia merupakan orang yang mempunyai final say di Madinah. Dia merupakan satu respected person di Madinah. Orang yang sangat dihormati di Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia hampir-hampir dilantik menjadi presiden mereka di Madinah. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi bersinar. Bintang Nabi bersinar. Sehingga menyebabkan terpadam Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu asas ceritanya macam tu. Jadi, cemburu dia, jealous dia, iri hati dia, hasad dia kepada Nabi ni, tak boleh sorok. Kerana Nabi mai, kerana tu dia terpadam. Maka iri hati dia kepada Nabi ini membawa kepada akhirnya dia menjadi kepala munafik. Ini takut tuan-tuan. Ini yang kata iri hati, hasad, dengki dia adalah sifat mazmumah. Sifat keji, sifat tak elok, sifat yang kita jangan bagi dia ada, jangan bagi dia bersarang, jangan bagi dia subuh dalam hati kita. Pasal apa? Kerana sifat ni, kita akan binasa. Seperti mana binasanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam perang Bani Mustalik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ada kata dekat kawan-kawan dia. Dia kata, "La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Walain raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'adhu min al-azal." Itu dia keluar di mulut dia. Dia kata dekat kawan-kawan dia, jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang membiayai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang sanggup buat keluar duit kerana nak tolong muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah Mekah mai ke Madinah ni. Jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang sanggup buat keluar duit untuk membiayai, untuk tolong mereka ni. Bahkan kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia keluar kata-kata yang lebih dahsyat daripada tu. Abdullah bin Ubay bin Salul kata, "Sammin kalbak ya'kulka." Elok dia kata. Hampa bela puak-puak muhajirin ni bagi gemuk. Sammin ni maksudnya bagi gemuk. Samin, kita tak jumpa kawan lama, bila kita jumpa dia, nampak badan dia naik, kita kata antas samin. Kita kata antas samin, hang gemuk lah ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata kepada kawan-kawan dia, yang duk buat keluar duit, duk tolong sahabat-sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin siapa dia? Semua. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib. Ini semua ni sahabat Nabi yang muhajirin, hijrah Mekah mai Madinah. Depa mai selai sepinggang, harta kekayaan ada tapi tinggal di Mekah. Mai mengharapkan sahabat Ansar tolong. Tolong bagi duit, tolong sediakan makan, tolong bagi rumah, bahkan sebahagian sahabat Ansar bagi isteri kepada sahabat-sahabat muhajirin. Abdullah bin Ubay bin Salul bila dia tengok benda ni sakit hati dia menjadi-jadi. Dia kata, "Sammin kalbak." Dia kata, elok. Hampa bela, hampa bagi gemuk ni anjing ni. Dia kata dekat sahabat muhajirin ni, kalbak. Kalbun. Kalbun anjing. Kalbak maksudnya anjing hampa. Sammin kalbak. Hampa bela, hampa bagi gemuk ni anjing hampa ni. Ia kulka. Satu hari, dia nanti faham hampa balik. Kalau dalam peribahasa Melayu, kita kata lepeh anjing tersepit. Kita tengok dia terkatit, kita kesian, kita pergi lepas, dia tokak balik. Lebih kurang macam tu. Sakitnya hati Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini sampai dia terbit kata-kata tu. Sammin kalbak. Bela bagi gemuk anjing hamba ni. Anjing tu merujuk kepada sahabat muhajir. Ya kulka. Satu hari, dia tokak hamba balik. Dia makan hamba balik. Itu benda yang keluar di mulut dia. Dalam hadis yang kita baca ni, Zaid bin Arqam dengar Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata, "La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah." Jangan siapa piduk bagi belanja kepada sahabat muhajirin, sahabat Rasulullah ni. "La in raja'na ila al-Madinah," ni kita duduk dalam medan perang. Sat kita balik ke Madinah, kita balik ke tempat kita sat lagi, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ini ada dalam Quran, sat lagi kita baca insya-Allah. Dia kata apa? Sat lagi kita balik ke Madinah, sat lagi orang-orang yang mulia, al a'azzu, kita dulu kata Allah azza wa jalla, az itu maksudnya mulia. Sat lagi dia kata wala in raja'na ilal Madinah, kita balik ke Madinah sat lagi, la yukhrijannal a'azzu, golongan yang mulia, maksudnya dia dan orang-orang Madinah ni, akan hambat, akan halau, akan peligan, akan bagi keluar. Al-azal, orang-orang yang hina, iaitu muhajirin. Mereka ni merempat. Mereka main negeri kita. Daripada Mekah, mereka main negeri kita di Madinah. Mereka nak tunjuk mereka lebih, itu maksudnya. Tak lagi habis perang, kita balik ke Madinah, kita peligan mereka ni semua. Panggil balik ke negeri mereka. Kita orang yang mulia, kita anak negeri ini. Mereka ni pendatang, kita halau mereka keluar daripada negeri kita. Dia bercakap macam tu. Cakap tu, cakap yang menghina Nabi dan para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Cakap dia ni didengar oleh Zaid bin Arqam. Fazakartu zalika li'ammi. Zaid bin Arqam pada masa tu budak muda. Dia muda lagi pada masa tu. Bila dia dengar benda tu, dia tak syok. Apa ni cakap lagu ni dekat Nabi? Apa ni cakap menghina sahabat-sahabat Nabi? Zaid bin Arqam pasti terluka hati dia. Dia tak syok dengar cakap yang keluar daripada mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Fazakartu zalika li'ammi. Dia pergi mengadu kat pakcik dia. Kan tadi dia apa? Dia dengan pakcik dia ikut perang sama dengan Nabi. Dia beritahu pakcik dia. Dia kata, pakcik, saya dengar Abdullah bin Ubay bin Salul sudah hina Nabi dan sahabat-sahabat muhajirin. Dia mengadu kat pakcik dia. Fadzakarahu ammi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dia pihak dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, anak penakan saya Zaid bin Arqam sudah dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni. Dia menyeru kawan-kawan dia jangan bantu sahabat muhajirin. Bahkan lebih teruk daripada itu, dia kata balik Madinah ni dia akan halau muhajirin balik ke Mekah. Dan dia meletakkan diri dia sebagai orang yang mulia dan dia meletakkan sahabat muhajirin sebagai orang yang hina. Pakcik Zaid bin Arqam dibagitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathtu. Dia kata Nabi hantar orang, hantar utusan mai jumpa dia. Jumpa Zaid bin Arqam nak mai tanya, nak dengar mulut dia sendiri. Betul ke hang dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni? Ini Nabi. Ini Nabi tuan-tuan. Dia tak semata-mata dengar pakai lah. Nabi dia dengar, dia cek balik. Satu orang mai habaq dekat dia, dia nak kepastian. Betul ke hang mai habaq kat aku? Aku pergi tanya orang tu sendiri. Dia hantar orang pergi jumpa Zaid bin Arqam. Pergi tanya, fahadathtu. Zaid bin Arqam kata, aku cerita. Betul, telinga saya dengar, waktu perang Bani Mustalik, dia sebut macam ni. Fa'arsala ila Abdillah ibn Ubay ibn Salul wa ashabih. Nabi hantar pula orang dia pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul. Nak tanya, nak dengar pada mulut dia sendiri. Betul ke hang ada kata macam ni? Fa'alatu ma'adu. Bila dia tanya, dia bersumpah. Dia ingin dia bersumpah. Saya dia berkata demi Allah. Hang ada kata macam ni, hang seru orang-orang hang jangan tolong Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang muhajir ini, betul ke tak betul? Dia kata demi Allah, kami tak pernah kata macam tu. Fakadzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu. Maknanya kata Zaid bin Arqam, Nabi percaya kepada kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-geng dia. Nabi mendustakan Zaid bin Arqam. Dalam hadis lain, cerita panjang lagi. Pasal apa? Satu, pasal dia budak. Budak muda. Orang lain pula mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami kenai Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia orang kenamaan di Madinah ni. Tak mungkin dia nak cakap macam tu. Jadi Nabi pun bila dengar, jerah masuk dalam hati. Pasal apa? Pasal Nabi pun manusia. Ada tak ada kes macam ni jadilah masyarakat hari ni? Kita temakan cakap orang yang pandai bercakap. Tidak semestinya hak pandai bercakap ni betul. Tapi kerana pandai dia bercakap tu, kita percaya ke dia. Kalau hak betul tu tak pandai cakap, maka dia menjadi mangsa. Zaid bin Arqam, dia tak kebiarkan Allah jadi macam ni. Nak bagi tahu kat kita, kata benda ni boleh jadi macam ni. Nabi SAW, bila dia pergi cek balik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan geng dia semua menafikan. Mereka deny benda tu. Mereka kata, kami tak kata pun. Ditambah dengan orang lain ni, duk main dekat Nabi, kata tak mungkin. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia bukan kecil anak. Dia orang kaya di Madinah. Dia orang kenamaan di Madinah. Dia orang ada nama di Madinah. Tak mungkin dia nak buat kerja kotor macam ni. Termasuk jelah hati Nabi SAW. Wasaddaqahu. Dan Nabi membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Remuk redam hati Zaid bin Arqam ini. Fa'asabani hammun. Lam yusibuni misluhu qat wa jalastu fil bait. Dia kata, sedihnya aku ni, tidak pernah aku rasa sedih seperti itu sehingga membuatkan aku mengurung diri di rumah. Sedih dia ni. Pasal apa sedih? Pasal dia bercakap benar, tiba-tiba orang kata dia salah. Sedih tak sedih, tuan? Sedih. Ada tak ada kisah macam ni dari masyarakat kita ni? Dia buat benda betul. Tiba-tiba orang kata dia salah. Kecil hati dia tu sampai membawa dia jadi hang jebat. Membasahkan bumi Melaka dengan darah. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia buat tu betul. Tiba-tiba orang kata dia salah. Kecewa. Kekecewaan tu kalau tidak dibendung, dia rosak. Ada segelintir orang akan rosak. Ini berlaku kepada Zaid bin Arqam. Tapi dia ni bagus pasal apa? Dia sedih bila dia cakap benar, tiba-tiba dia jadi orang salah. Nabi tuduh dia, kata dia bohong. Nabi betulkan pula orang telinga dia dengar. Kau tu bercakap betul benda tu. Sedih dia ni, dia kata apa? Fa'asabani hammun. Maka menimpa aku kesedihan yang amat sangat. Lam yusibuni misluhu qat. Tidak pernah menimpa aku sedih seumpama itu. Dalam satu riwayat lain dia kata apa? Falamani qaumi, qaumaku mencemooh dan mencela. Ni hak orang ramai. Depa kata apa hal yang hang nak pi rosakkan nama Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Dia jadi orang salah. Walhal dia bercakap benar. Dia jadi orang salah. Wa qalu, dan kata orang-orang masyarakat, dia kata, ma aratta ila hadha. Depa kata, ya hang pi buat macam ni, hang pi buat fitnah dekat Abdullah bin Ubay bin Salul ni, apa tujuan hang? Hang pi fitnah dia? Dia pi jadi orang yang dituduh memfitnah orang sedangkan dia bercakap benar. Nampak tuan-tuan, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, benda macam ni boleh jadi. Orang betul dilihat salah. Orang salah dilihat betul. Boleh jadi. Maka hadis ni mai nak habaq dekat kita. Kalau sekiranya jadi macam tu, bawa-bawa bersabar. Baik, apa jadi? Dia kata, wa jalastu fil bait, aku duduk di rumah kurung diri. Faqala ammi, ma aratta ila an kadzabaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak cik dia kata kat dia, aku tahu hang tak mau dituduh berdusta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak cik dia bila tengok dia balik di rumah jadi murung. Jadi murung. Duk kurung diri, duk jadi tak mau nak keluar jumpa orang, jadi sedih. Pak cik dia kata, pak cik faham. Hang jadi macam ni pasal apa? Pasal hang tak mau dituduh, apa pula dituduh oleh Nabi sebagai pembohong. Sudah tentu hang sedih. Pak cik faham. Pak cik dia kata, qala, kata Zaid, hatta anzalallahu azza wa jalla. Allah buat turun ayat. Firman Allah, idza ja'akal munafiqun. Ayat kita nak baca tadi. turun mai ayat tu, Tuhan kata apabila mai kepada engkau, wahai Muhammad, orang-orang munafik. Klaim kata mereka betul. Tuduh sahabat hang kata tak betul. Ketahuilah, itu munafik. Allah kenai mereka munafik. Bila turun ayat tu kepada Nabi SAW, qala kata Zaid, faba'atha ilayya Rasulullah SAW, faqara'aha. Nabi hantar orang pergi jumpa dia. Pergi jumpa Zaid bin Arqam ni. Hantar wakil pergi jumpa dia. Bila sampai di rumah dia, wakil ni kata Zaid, abshir, bergembira lah hang. Sudah turun ayat mengatakan hang betul Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Sudah turun ayat tu. Faqara'aha. Utusan Nabi baca ayat idza ja'akal munafiqun di depan Zaid bin Arqam ni. Summa qala, kata utusan Nabi ni, inna Allah azza wa jalla qad saddaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan engkau dalam perkara ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dikatakan kehidupan dalam dunia. Kadang-kadang kita buat betul, masyarakat kata kita salah. Kadang-kadang orang yang terang salah, masyarakat junjung dia kata dia betul. Inilah hakikat hidup dalam dunia. Kadang-kadang jadi macam tu. Maka kalau ditakdirkan kita terjebak dalam keadaan itu, bawa-bawa bersabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala di akhir hari akan nampak kita betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaid bin Arqam ini bukan kecil anak. Pun boleh terkena fitnah munafik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Zaid bin Arqam, kam ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala 17. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Satu orang tanya Zaid bin Arqam, berapa kali hang ikut Nabi di berperang? Ni Zaid bin Arqam yang tertuduh kata penipu dari ni. Orang tanya dia, Zaid, berapa kali hang dapat peluang pergi berperang bersama dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Zaid bin Arqam, 17. 17 kali. Ini muka orang komen-komen. 17 kali turun pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun boleh menjadi mampu. Tengok lagi beberapa hadis yang meriwayatkan tentang doa yang masyhur. Doa yang masyhur yang kita hari ini duk baca diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Di antaranya apa dia? Doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita selalu dengar walaupun kita tak apa. Jadi kita dengar memang baca kita rasa familiar, kuat biasa dengan doa. Doa itu di antara periwayatnya ialah Zaid bin Arqam. Dia kata apa? Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhl wa azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa kita biasa dengar. Itu doa diriwayatkan di antaranya oleh Zaid bin Arqam. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hunna wa nahnu nu'allimukumuhunna. Zaid bin Arqam kata, doa ini Nabi ajak kami dan hari ini kami ajak hangpa semua. Itu diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Di antara doa popular yang kita duk baca, doa masuk jannah. Apa dia? Dia kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Doa itu juga di antara rawi yang meriwayatkan ialah Zaid bin Arqam. Minta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada al-khubusi. Apa maksud al-khubusi? Setan jantan. Wal khaba'ith. Dan juga setan betina. Itu juga doa riwayat daripada Zaid bin Arqam. Banyak doa yang kita duk hafal dah, yang kita tak hafal duk dengar orang duk baca, ataupun kita tak hafal, orang tak baca, kita duk baca, orang duk tulis di dinding dan sebagainya. Sabit riwayat ini daripada Zaid bin Arqam. Maknanya Zaid bin Arqam ini bukan kecil anak, dia orang hebat. Pun terkena fitnah munafik. Ubay bin Salul ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis saya dah baca dah beberapa kali, lagi sekali kita baca. Kata dia, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaihi. فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدري فقلت يا رسول الله أعد عدو الله عبد الله ابن أبي القاتل القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه. حديث panjang. Dia kata apabila mati Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mati dulu daripada Nabi. Pengasas kepada kumpulan munafik di Madinah ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mati dulu daripada Nabi. Bila mati aja dia ni, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaihi. Dia pesan ke anak dia. Anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pesan ke anak dia, dia kata kalau bapak mati, minta Nabi imamkan sembahyang mayat bapak. Ni punya tak guna dia ni. Masa hidup, dihabiskan masa, dihabiskan tenaga, dihabiskan duit ringgit, nak menjahanam Nabi. Bila sakit, nak mati, dia pesan dekat anak dia, dia kata kalau bapak mati, minta tolong Nabi suruh jadi imam sembahyang mayat bapak. Nampak tuan-tuan? Dia nak habak kat kita apa dia? Orang jahat ni, dia lah percaya orang baik juga. Dia jahat, dia ada kelab jahat dia. Bila dia mati, dia kalau geng kelab nak main imam semayang mayat dia, kalau dia boleh bangkit, dia bangkit. Dia kata apa jangan. Pasal apa? Pasal dia tahu cerita dia, dia tahu cerita dia. Hari apa dia pergi siam, hari apa dia pergi mana, hari apa dia buat apa, geng tu tahu semua. Geng tu nak main jadi imam. Jangan kata imam, nak main semayang mayat dia pun dia kata jangan. Pasal apa? Aku berdenuh, apa-apa berdenuh. Kan? Dia kata ni nak kita panggil geng hak kita duk kata macam-macam di dunia ni. Depa ni nampak cantik sikit. Panggil depa mai sembahyang, minta kat Tuhan. Pasal apa? Tuhan kalau orang macam kita ni minta nanti jahanam, depa ni minta nanti boleh okey. Maknanya orang jahat, lah dia percaya orang baik ke. Satu laki-laki jahat, dia pesan kat anak perempuan dia, hang kalau nak nikah cari orang baik. Anak dia kata, bapak baik kita. Syadab, jangan tanya macam tu. Dia nakal, dia tak mau anak dia dapat lelaki nakal macam dia. Faham tak? Maksudnya apa dia? Dia nak hantar Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Punya jahat dia ni. Nak mati, du'ya Rasulullah SAW. Dia minta Nabi mai sembahyang mayat dia. Faqama ilaihi. Yang kata Nabi ni betul lurus. Macam-macam kawan ni buat dekat dia. Anak dia main habang, ya Rasulullah, bapa saya dah jalan. Dia pesan minta Tuan imamkan sembahyang mayat dia. Nabi pi. Ni Nabi ni manusia yang berhati hati betul lurus. Nabi pi. Faqama ilaihi. Berdirilah tempat imam ni nak sembahyang mayat. Falamma waqafa alaihi yuridu salah. Umar Al-Khattab kata, apabila Nabi berdiri dah di tempat imam, nak mengimam ke sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni, tahawal tu. Umar kata, aku lompat pi, aku halang Nabi. Umar Al-Khattab. Mayat dah ada seketul depan, Nabi dah berdiri dah nak sembahyang. Umar main lompat duk di depan Nabi, di depan Allah Qiblat ni. Tahawal tu, aku halang Nabi. Tak bagi Nabi sembahyangkan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Hatta qumtu fi sadri, aku berdiri betul-betul di depan dada Nabi. Faqultu ya Rasulullah, a'ala aduwillahi abdillahi ibn Ubay alqa'il yawma kaza kaza wa kaza. Dia kata, ya Rasulullah, adakah Tuhan nak semayang mayat dia ni? Dia ni musuh Allah. Dia ni buat dekat engkau macam ni. Dia sebut satu-satu. Kalau dalam bahasa hari ini kita kata apa? Umar sudah emosional. Pasal apa? Pasal dia sayang Nabi. Pasal apa? Pasal dia tak boleh ingat apa jahat yang Abdullah bin Ubay bin Salul buat dekat Nabi ni. Tiba-tiba hari ni Nabi nak pergi semayang, nak minta Allah ampun dosa orang ni. Dia tak boleh. Dia geram benda ni. Dia lompat di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, a'ala aduillah, adakah ke atas musuh Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul, kamu nak semayang mayat dia? Dia nak peringat kot-kot Nabi lupa. Dia peringat. Yu'addiduhu ayyamah. Dia sebut satu-satu. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul buat apa? Bila Abdullah bin Ubay bin Salul buat apa? Bila Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ingat semua ni. Dia pergi sebut balik di depan Nabi SAW. Tuan-tuan. Di antara benda paling jahat yang dia pernah buat apa dia? Tentu pernah dengar cerita fitnatul ifki. Cerita fitnah ke atas isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi keluar, musafir bawa Aisyah. Balik, masa singgah tengah jalan, Aisyah turun pergi buang air. Turun daripada belakang unta tu, turun pergi buang air. Masa Aisyah pergi tu, rombongan tak sedar. Masa dia turun pergi tak sedar, rombongan bergerak jalan. Aisyah tak ada atas belakang unta. Dalam satu riwayat kata apa? Aisyah turun lepas sedar. Aisyah patah balik lepas sedar. Aisyah sedar kalung dia jatuh. Aisyah turun pula pergi nak ambil kalung tu masa tu. Lepas tak sedar. Lepas jalan. Bila Aisyah balik-balik mai, rombongan dah tak ada, dia duduk teriak. Masa tu mai satu sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Dia ni Nabi tugaskan dia ikut belakang. Lepas dah orang jalan, dia akan mai. Dia akan mai, dia akan cek kot-kot ada barang tertinggal ke apa-apa. Itu kerja Safwan bin Al-Mu'attal. Bila dia mai-mai, bukan barang tertinggal. Aisyah tertinggal. Dia pun kata tak apa. Naik atas belakang kenderaan dia, dia tuntun. Bawa balik ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul nampak petik jari. Cantik. Memang aku duduk tunggu benda ni. Dan dia spread satu berita fitnah di dalam Madinah. Ni, dia kata, apa pergi tengok. Orang macam ni, nak ajak kita hidup. Cara betul. Han tengok, bini dia sendiri dia tak boleh jaga. Han tengok, bini dia skandal dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Apa hampa nak kata? Apabila satu laki-laki dengan satu perempuan muda dara macam ni, balik dua orang mereka aja. Hampa nak kata apa? Termakan tak tuan-tuan? Mata tengok, sungguh balik dua orang. Cerita tu merebak. Cerita tu jadi anai-anai, dia makan. Orang yang mula tak percaya, lama kelamaan dia jadi macam nak percaya. Sampai membawa kepada bergoncang rumah tangga Nabi SAW. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, detail hadis tentang fitnatul ifki ni. Sampai ke tahap Nabi panggil Ali bin Abi Talib dan juga Usamah bin Zaid, dua orang kepercayaan Nabi, mai di rumah. Nabi dah sampai ke tahap berbincang tentang nak ceraikan Aisyah. Oh dia, berkesannya fitnah yang dimulakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepala munafik. Berkesan dia sampai macam tu. Hadis tu panjang. Aisyah kata, Nabi, satu orang yang selalu bergurau dengan aku. Sejak cerita ni tersebar, Nabi tawak dengan aku. Nabi balik rumah, tengok Aisyah cuma tanya, macam mana keadaan hang? Bagus, Nabi keluar. Nabi jadi tak ada selera. Nabi jadi tak seronok. Nabi jadi hambar hidup dia. Hidup rumah tangga dia dengan Aisyah ni. Pasal apa? Pasal Nabi manusia. Termakan dengan fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Everywhere. Di mana pun orang bercakap tentang skandal Aisyah dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Nabi jadi cukup tak seronok. Panggil Ali, panggil Usamah bin Zaid mai rumah. Nabi keluar cakap lah. Nabi kata, apa pendapat hampa tentang Aisyah ni? Intention dalam hati Nabi ni sudah ada kecenderungan untuk, dalam hadis kata, nak menceraikan Aisyah. Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Anak kepada Zaid bin Harithah, yang juga anak angkat Nabi. Usamah ni dia pandai. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ahluka ya Rasulullah, la na'lamu wallahi illa khaira. Bila Nabi tanya pendapat dia, apa pendapat apa tentang Aisyah, isteri aku ni? Jawab Usamah, dia kata, ahluka ya Rasulullah, isteri engkau, keluarga engkau ya Rasulullah, la na'lamu wallahi illa khaira. Kami tak tahu, melainkan yang kami tahu, bagus. Kalau nak ingat kata Aisyah ni buat something yang tak elok ke apa, itu kami tak pernah teringat. Pasal apa? Yang kami tahu, kalau isteri engkau, illa khaira. Bagus. Sampai macam tu. Jadi hadis yang kita baca tadi, bila Nabi nak imamkan semayang dia, Umar Al-Khattab lompat di depan. Dia sebut balik benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, jangan lupa Abdullah bin Ubay bin Salul ni duk tunjuk mayat ni. Apa yang dia dah buat? Ingat tak dia pergi tengah Aisyah radhiyallahu anha macam mana? Sebut balik benda ni dekat Nabi. Qala, kata Umar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassam. Dia kata, tapi Umar Al-Khattab kata, aku lompat di depan dia, aku halang dia, tak bagi dia imamkan sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku ungkit balik jahat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia kata, tapi Nabi yatabassam, Nabi senyum aja. Ramai hidup betul. Dia senyum. Umar kata, aku ni habis punya emosional ni, duk cerita balik ni. Dia kata, Nabi SAW, ya tabassam. Nabi senyum kat dia. Nabi kata, hatta iza aksartu alaih. Bila aku duk ulang-ulang duk sebut. Kala Nabi SAW, akhir anni ya Umar. Nabi kata, Umar, ambil tepi. Aku nak semayang. Makna dia pi halang, dia pi ungkit balik cerita jahat Abdullah bin Ubay bin Salul ni, langsung tak boleh mengubah keputusan Nabi untuk nak sembahyang ke mayat musuh Allah. Dia nak apa kat kita, Abu Tuan-Tuan? Baik yang kata Nabi kita ni. Allahu Akbar. Orang buat kat dia sampai macam tu. Dia memang sembahyang juga mayat Allah. Baiknya yang kata Nabi SAW ni. Tak ada dendam dalam hati dia. Tak ada ingat nak balas dendam. Tak ada ingat. Tak ada. Dia senyum. Dan bila Umar diulang lagi, dia kata, akhir anni ya Umar. Ambil tepi. Ambil belakang, wahai Umar. Inni khuyirtu fakhtartu. Allah bagi aku pilih. Sama ada aku nak minta supaya Allah ampunkan dia ataupun tidak, Allah bagi aku pilih. Dia kata, fakhtartu. Aku pilih untuk sembahyang kamayat. Masya Allah. Ni Nabi ni yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam ni manusia dia. Allah bagi aku pilih. Allah tak halang aku. Allah tak larang aku sembahyang mayat dia ni. Allah bagi aku pilih. Fakhtartu. Aku pilih untuk nak sembahyang mayat dia. Ambil tepi, dia kata. Wa qad qila, dia kata betul eh. Nabi kata dalam Quran Tuhan sebut, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allahu lahum. Betul eh? Dia kata dalam Quran Tuhan kata, sama ada hang minta ampun dekat depa munafik ni ataupun tak minta ampun dekat depa, Allah tidak akan ampunkan depa. Walaupun hang minta sampai 70 kali, Allah tidak akan ampunkan depa. Aku ingat ayat tu. Allah turun dekat aku. Aku tak lupa ayat tu. Tetapi dia kata, "Lau a'lamu anni in zittu 'ala 70 ughfira lah la zittu." Tapi ayat tu kata, kalau hang minta 70 kali pun minta Allah ampun dia, Allah tak akan ampun. Kalau aku tahu kata minta lebih pada 70 Allah akan ampun, aku akan minta lebih pada 70 kali. Nabi ni sampai macam tu. Sebab Tuhan sebut dalam ayat tu, munafik ni sama aja. Hang minta ampun kedak ke, Tuhan kata aku tidak akan ampunkan mereka. Walaupun hang minta sampai 70 kali, aku tidak akan ampunkan mereka. Nabi kata apa? Aku tahu. Tapi kalau sekiranya aku tahu, Kata minta lebih pada 70 Allah akan ampun, aku akan minta lebih pada 70. Aku nak Allah ampunkan dia ni. Nabi punya sayang ke umat dia. Walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ni jahat sampai macam tu, Nabi tetap anggap dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla alaihi. Umar kata akhirnya Nabi mengimamkan sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tak peduli. Hang halanglah macam mana pun, hang ungkitlah apa cerita pun. Nabi mengimamkan sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa masya ma'ahu. Umar kata bahkan Nabi ikut pergi sampai kubur. Bukan sembahyang mayat saja, Nabi ikut pergi sampai ke kubur. Faqama ala qabrihi hatta furiga minhu. Nabi berdiri di kubur itu sampai selesai pengkebumian semua. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa di kubur tak boleh duduk. Sebab dia sebut terang, faqama ala qabri. Nabi berdiri di kuburnya hatta furiga minhu, sampai selesai dikebumikan. Nabi duduk berdiri. Nabi tunggu sampai selesai. Dalam satu hadis lain riwayat Al-Bukhari, dia cerita apa? Nabi pi itu, Nabi pi mayat dah masuk dalam liang. Nabi panggil suruh buat naik balik. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, dia kata, fa akhrajahu. Maka dikeluarkan balik mayat tu. Fanafasa fihi min riqi. Nabi ludah sekali atas mayat dia. Dalam syarah hadis tu, dia kata apa? Ludah untuk memberi berkat, bukan menghina. Ludah untuk memberi berkat kepada mayat itu. Nabi nak tolong dia juga. Nabi nak bagi satu tanda juga. Kata dia ni, Nabi bagi syafaat juga kat dia. Buat keluar balik mayat tu, fanafasa fihi min riqih. Nabi ludah ke mayat tu. Wa albasahu kamis. Nabi pakaikan kepada mayat itu kamis Nabi, baju Nabi. Bagi pakai ke mayat tu, tanam. Nabi ni sampai dah very last moment, Nabi nak try dia punya best untuk nak tolong Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kata Umar apa? Fa'ajabun li wajara'ati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu wa rasuluhu a'lam. Dia kata aku fikir-fikir balik, Umar kata aku fikir-fikir balik, awaklah aku pergi jadi emotional sampai macam tu. Piduk bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kalau Nabi nak sembahyangkan mayat dia, tentulah Nabi lebih tahu. Apalah aku tadi emosional sangat, dia kata. Pi bangkang Nabi, pi duk ungkit depan Nabi. Apalah aku pi buat sampai lagu tu. Umar duk ingat macam tu. Qala kata Umar, fa wallahi ma kana illa yasira hatta nazalat al-ayatani. Dia kata demi Allah, selesai tanam tak berapa lama, turun mai ayat Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tuhan kata, lain kali, wahai Muhammad, jangan sembahyangkan mayat munafik macam Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Wala taqum ala qabri. Tuhan kata jangan piduk berdiri berdoa di atas kubur yang macam ni. Innakum kafaru billah wa rasulih. Pasal mereka ni kufur dengan Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan mereka jahat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 80 surah At-Tawbah. Tuan-tuan balik refer ayat. Ayat 80 surah At-Tawbah. Turunnya ayat tu menunjuk kata pendapat Umar betul. Pendapat Umar supaya jangan sembahyangkan mayat orang seumpama Abdullah bin Ubay bin Salul ni, pendapat itu betul. Betul macam mana? Pasal Quran mai turun menyokong benda tu. Kemudian kata hadis tu, dia kata apa? Fama salla Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu 'ala munafiq. Lepas pada tu, mana-mana munafik mati, Nabi tidak sembahyangkan lagi mayat mereka ni. Wala qama ala qabrih, Nabi tidak berdiri dan berdoa di atas kubur mereka. Hatta qabadahu Allahu azza wa jal, sehinggalah Nabi wafat. Nabi tidak buat lagi benda tu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam apa nama Musnad Imam Ahmad juga ada hadis yang serupa ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada mukadimah yang kita baca ni apa dia tuan-tuan? Nak bagi tahu kata, jaga diri kita. Jangan jadi orang munafik. dalam agama. Pasal apa? Marah Allah dan marah Nabi kepada orang-orang munafik ini besar sekali. Nah, kita tengok tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 191. 191 surah Al-Munafiqun Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun. Ni ayat yang turun, yang sebab turun ayat ni adalah hadis yang kita baca mula tadi. Sebab nuzul ayat ini adalah hadis yang kita baca mula tadi. Hadis apa? Hadis Zaid bin Arqam. Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul bercakap di dalam perang Bani Mustalik. Kata apa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul kata, jangan ada siapa pidu tolong biayai sahabat-sahabat muhajirin. Ni, turun ayat ni nak menjelaskan kepada Nabi bahawa apa yang didakwa oleh Zaid bin Arqam itu betul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang jahat semua. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiqun. Apabila datang akan dikau oleh segala orang munafik, mari kata apa-apa kepada engkau, maka jangan engkau terima. Itu ayatnya. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, kalau munafik mai doa abang apa-apa, jangan percaya. Pasal apa? Pasal kerja munafik ini ialah nak melaga-lagakan dan nak memperandakan kesatuan orang Islam. Itu. Firman Allah, qalu nashhadu innaka larasulullah. Kata mereka itu, yakni munafik itu, kami naik saksi bahawa engkau itu Rasulullah. Ini munafik. Mulut mai depan Nabi kata kami naik saksi engkau Rasulullah. Tapi hati? No. Hati mereka tidak terima kenabian Nabi Muhammad. Mereka mai kepada Nabi. Qalu. Mereka kata nashhadu innaka larasulullah. Kami naik saksi bahawa engkau adalah betul-betul Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah Ta'ala tahu dengan sebenar bahawa engkau adalah Rasulnya. Tuhan kata apa? Tak payah mereka main mengaku. Kata Nabi Muhammad itu Nabi. Tuhan lagi tahu kata Nabi Muhammad Nabi. Makna pengakuan munafik ini tidak ada harga. Mereka main 10 orang, main 100 orang, main 1000 orang. Main nak kata kami mengaku. Angkat banner. Kami terima Muhammad Nabi kami. Ini semua autah. Pasal apa? Muhammad Nabi. Allah awal-awal dah tahu. Pasal Allah yang lantik Muhammad menjadi Nabi. Begitu. Firman Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala naik saksi bahawa segala orang munafik itu sungguh mereka itu dusta sekalian pada perkataan mereka itu bahawa engkau itu Rasulullah. Sebenarnya ucap dengan lidah sahaja, tiada dengan hati. Tuhan kenal dia balik. Mulut bercakap beriman, hati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, ittakhazu aymanakum junna. Ambil munafik itu akan sumpah mereka buat perisai atas harta dan darah mereka itu daripada binasa. Munafik ni dia sanggup kata apa saja, janji dia selamat. Dia sanggup kata apa saja. Dia sanggup bersumpah, dia sanggup buat apa saja, janji dia selamat. Mereka bukan orang yang takut Allah. Mereka takut kehilangan kebendaan saja. Ini munafik. Maka munafik itu kerja mereka menghalang daripada agama Allah. Itu munafik sebenarnya. Mulut bercakap Islam, Islam, Islam. Tapi mereka yang duk menghalang Islam. Ini munafik. Mulut bercakap kita nak angkat Islam, kita nak daulatkan Islam. Tapi mereka lah yang duk merosakkan Islam sebenarnya. Ini munafik. Dia kata, innakum sa'a ma kanu ya'malun. Bahawa mereka itu, yakni munafik itu, sejahat-jahat barang yang ada mereka itu mengerja daripada menzahir iman dan sembunyi kufur. Jahat mereka ni pasal apa? Pasal mereka ni pura-pura. Itu yang jahat. Tunjuk kata Islam, tunjuk kata beriman. Hati memusuhi Islam dan tidak beriman. Jahat mereka ni. Kerana mereka berpura-pura ni, ramai orang tertipu dengan mereka. Ini jahat munafik. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru. Bermula demikian itu, adalah dengan sebab bahawa beriman mereka dengan lidah sahaja, tetapi kufur mereka dengan hati. Kemudian berkekalan mereka di atas kufur. Ini yang kata munafik. Mulut kata beriman, hati kafir. Sebenarnya mereka ni kafir sampai bila-bila. Begitu. Firman Allah, فَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Maka ditutup Allah akan hati mereka itu. Tidak masuk iman. Tak dapat iman mereka ni. Dengar Quran pun tak dapat apa. Orang main baca hadis tak masuk dalam hati dia. Orang lain boleh dengar ayat Quran, boleh dengar hadis, boleh jatuh yang mata. Mereka tak ada apa. Pasal apa? فَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Tuhan dah seal hati mereka. Tuhan dah peteri dah hati mereka. Sehingga tidak ada ruang untuk iman masuk dalam hati mereka. Maka tiada faham mereka itu sebenarnya makna iman dan makna Islam. Tak faham. Tak reti pun iman apa. Islam apa tak reti. Agama ni mereka tak reti apa. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Tuhan kata, dan jika engkau lihat mereka, yakni munafik itu, nescaya rasa ajaib, rasa takjub akan dikau oleh tubuh badan mereka itu kerana cantik dan elok. Kadang-kadang munafik ni kita tengok zahir dia nampak hebat. Nampak dia punya appearance dia. Nampak dia punya presentation dia. Nampak zahir dia tu, kita duk ingat dia ni hebat. Munafik rupanya. Kadang-kadang lagu tu. Kerana cantik dan elok mereka dari segi luarannya. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Dan jika berkata-kata mereka itu, nescaya engkau dengar akan perkataan mereka itu. Kadang-kadang mereka ni bercakap ni boleh memukau orang. Kadalah hadis Nabi kata, innal bayana sihrun. Sesungguhnya cakap ni kadang-kadang sihir. Kita dengar cakap ni tengah-tengah. Dia suruh loncat. Loncat ni. Hak pekih putih pun loncat. Hak tua pun loncat. Dia jadi lagu tu. Ni cakap ni. Yang kata cakap ni dia boleh buat orang jadi macam tu. Dia pergi bagi satu talk. Satu public speaking kepada crowd. Hak ada depan ni. Yang kata crowd ni bukan budak tadika. Yang kata crowd ni bukan budak sekolah rendah. Yang crowd ni tu dia dengan janggut dengan semua-semua. Dia kata baik lompat. Lompat ni. Hak janggut serban ni lompat. Lompat. Innal bayana sihrun. Nabi kata kadang-kadang bayan, cakap itu sihir yang memukau orang. Kita tengok dalam TV, apa hal kata orang tua dia lompat macam keluar kena belajar. Terpukau dengan cakap kawan dia atas pentas itu. Dia jadi lebu tu. Hebatnya kadang-kadang munafik ni kadang-kadang mereka tahap tu. Mereka boleh bercakap, boleh kontrol orang. Seolah-olah mereka itu, yakni pada besar tubuh mereka itu, sedangkan tiada faham, sama seperti batang kayu yang tersandak di dinding rumah. Mereka ni sebenarnya hati tak terima Islam. Tak terima iman. Mereka dengan kayu ada sandak di dinding rumah tu sama je. Kayu tu pun tak tahu. Quran, hadis, apa-apa pun kayu tu tak tahu. Macam itulah munafik ni. Dia tak tahu apa tentang agama. Maka kerana tu dia boleh jual agama. Pasal dia tak tahu nilai agama. Dia tak tahu nilai iman tu. Dia tak tahu nilai tu. Maka dia boleh join benda ni semua. Ini munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhah alaihim. Sangka mereka itu. Yakni munafik itu. Tiap-tiap bunyi suara keriau panggil itu. Adalah balak fitnah atas mereka itu. Daripada jahat hati. Dan tiada benak hati. Demikianlah orang yang tiada benak. Tiada benak hati mereka itu. Di dalam ketakutan selama. Mereka ni jadi takut pada bayang-bayang sendiri. Yang tu mereka takut. Yang ni mereka takut. Dengar kata mati takut. Dengar kata cerita akhirat takut. Dengar kata cerita pasal kubur takut. Takut tapi tak membawa kepada beriman kepada Allah. Takut tak mau dengar. Orang kata jumpi. Malam ni ada kuliah. Allah dia kata aku kalau bak nak ajak pergi dengar pasal mati ni. Sorry ya. Aku tak suka dengar. Dia takut nak dengar cerita pasal mati. Dia nak dengar cerita RM1 nak jadi RM1 nak buat macam mana. RM100 nak pergi jadi RM1,000 nak buat macam mana. RM1,000 nak pergi bagi jadi RM100,000 nak buat macam mana. Hak Tuhan ajak aku. Aku duduk sah depan. Kalau nak pergi habang kata suruh ingat ni benda ni. Syurga, neraka, dosa, pahala, halal, haram ni semua. Ambil pergi. Aku tak pergi. Dia takut dengan benda-benda macam tu. Ha? Barangkali takut mereka itu timbul rahsia jahat mereka itu. Takut saat lagi hak tak elok dia diterbuka, orang boleh tahu. Dia takut benda-benda macam tu. Humul adu fahzarhum. Mereka itu, yakni munafik itu adalah seteru yang besar. Maka pelihara olehmu ya Muhammad akan fitnah mereka itu. Tuhan kata, humul adu. Mereka itu musuh hak sebenar. Munafik ini adalah musuh yang sebenar. Fahzarhum. Maka hati-hati dengan mereka itu. Maka mereka itulah persampai rahsia engkau kepada kafir-kafir. Ha, mereka ni kadang-kadang yang akan hidup buka rahsia kita. Bagi tahu dekat musuh. Supaya senang musuh nak menjahanam kita. Kita percaya dia. Rupa-rupanya dia munafik. Kita percaya dia. Kita cerita rahsia kita dekat dia. Rupa-rupanya dialah yang nak dibuka rahsia kita dekat musuh. Sehingga akhirnya kita terpedaya. Ini. So, Tuhan kata apa? Fahzarhum. Maka hendaklah hati-hati dengan mereka ini. Qatalahumullahu anna yufakun. Bunuh akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Tuhan kata pi mati hangpa ni. Satu hari hangpa jumpa Allah Subhanahu wa taala, betapa berpaling mereka daripada iman yang sebenar dengan lidah dan hati, sedangkan berdiri burhan dan mukjizat. Terang Nabi mai dengan mukjizat macam-macam, depa tak mau ikut, depa tak mau percaya. Depa cuba nak memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum. Apabila dikata kepada munafik itu, mailah kita minta uzur, minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunkan kita. Orang ajak mereka, mailah kita pergi dekat Nabi, minta supaya Nabi minta pada Allah ampunkan kita. Ajak mereka pergi, nescaya tunduk mereka itu akan kepala mereka itu. Maksudnya tak mau ikut. Kalau zaman dah kata jom malam ni ada ceramah, tak apalah pergi dulu. Jom malam ni ada kuliah. Kain salam kat ustaz. Lalu tu dia jawab. Malam ni kuliah ni jomlah. Tak apalah pelan-pelan kita pergi. Jawapan yang sewaktu dengannya. Yang membawa masuk kata ta'ubi. Yang membawa masuk kata ta'ubi. Hak nakai lagi dia kata kain salam kat ustaz. Hak tu hak nakai lagi. Hak korang sikit dia kata tak apa pergi dulu saya kita ikut. Tak pergi ya. Tak pergi. Pasal apa? Hati tak berasa nak mengaji. Masa nak mengaji. Duk kira, dia kata tumpang kuat ni, jom kita pergi berjalan. Tumpang kuat, jom pergi berjalan. Bukan tumpang kuat, jom pergi mengaji. Tumpang kuat, jom pergi berjalan. Hari ni nak pergi mana? Minggu depan, bulan depan nak pergi mana? Tahun depan nak pergi mana? Duk kira nak berjalan. Dan tiap-tiap kali berjalan, tak semayang. Tiap-tiap kali pergi melancong tu, tak semayang. Ada kata, takkan Tuhan tak tahu tu, nak semayang payah ni, dia kata ni. Macam tu punya doa dah. Dia tak pernah teringat ni tumpang kuat ni lah nak buat ibadat. Dia tak ingat yang tu. Tumpang kuat ni nak berjalan. Nak makan angin. Tentang biasa dengar orang cakap macam tu. Ramai lah cakap macam tu ramai. Tumpang kuat ni nak makan angin. Bukannya tumpang kuat ni kita nak kena lipat gandakan ibadat. Esok dah tak larat. Kursi roda nak buat terang mana dah. Dia tak ingat macam tu. Wara'aitahum yasuddun. Dan engkau lihat munafik itu berpaling mereka daripada yang ajak kehendak agama ni memang mereka seluruh. Berpaling mereka daripada ajakan itu. Tak mau pergi. Wahum mustakbirun. Dan mereka itu takabur sombong pula sekaliannya. Orang kata jom kita pergi umrah. Umrah tu ibadat. Dia kata Nabi pun pergi 4 kali ya. Pandai cakap. Betul tak dia Nabi pergi umrah 4 kali? Betul. Memang Nabi umrah 4 kali, haji sekali. Dia kata, saya pergi dah 5 kali lah. Dia kata, tak lah. Ingat nak pergi belah-belah Beijing pula. Ingat nak pergi belah-belah apa nama Seoul, Korea pula. Ingat nak. Dia kata, Nabi pun buat 4 kali. Janganlah kita buat lebih daripada Nabi. Dia cakap tu betul. Ada orang yang macam ni. Pasal apa? Dia hala ke agama ni. Kalau pi pun masih malu alam. Malu alam. Adik-beradik semua pakai pi. Jiran tetangga pakai pi. Dia kata boleh lah buah nama. Boleh lah buah nama. Kalau boleh nak ubi. Tapi, tak boleh pakai tak apa pula buah bih. Berat hati. Dengan agama ni dia jadi tak apa nak larat. Dia tak ada semangat untuk nak buat benda-benda agama. Sawa'un alaihim. astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Ni ayat yang turun kepada Nabi selepas Nabi sembahyangkan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata apa? Sama sahaja ke atas munafik itu. Engkau minta ampun bagi mereka itu ataupun engkau tidak minta ampun bagi mereka itu, tiada ampun Allah bagi mereka itu sekali-kali. Sama aja. Depa ni mati dalam keadaan munafik. Tuan-tuan minta ampunlah kalau mereka buang masa aja. Tuhan tidak akan ampunkan mereka ni. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Kerana bahwasanya Allah itu tiada hidayah kaum yang fasik sekaliannya. Tuhan Allah kepada orang yang hidup atas dunia ni jahat. Fasik ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya jahat. Kan? Bila kita nak menikah dengan satu perempuan, lebih afdal pak dia mai jadi wali kahwinkan anak perempuan dia. Tapi timbul perbahasan dalam fiqh ni, wali kalau fasik macam mana sah ke tak nikah tu? Wali kalau fasik, maksud wali fasik ni macam mana? Wali tapi jahat. Jahat ni maksudnya macam mana? Tak semayang. Jahat. Jahat ni maksud dia macam mana? Wali tu pakai seluar pendek. Jahat. Jahat ni maksudnya macam mana? Wali tu tikai kok. Jahat. Macam ni punya wali, nak menjadi wali kepada nikah anak perempuan dia. Dalam fiqh bincang panjang. Sah tak nikah tu kalau wali macam ni. Ha, itu sebab dia main kadang-kadang bila macam ni, dia suruh wali tu istighfar dulu. Astagfirullahalazim dengan kepiah sengit. Astagfirullahalazim. Duk sebut astagfirullahalazim tu pun muka nampak nakal. Kan? Astagfirullahalazim. Senyum dia tu kita tengok, eh nakal dia ni kadang. Kan? Astagfirullahalazim. Ha, okey, jalan. Ha? Naik kali kata jalan. Dia buat aku nikahkan dikau dengan anak aku nama sekian, sekian, sekian. Orang duk tengok muka dia, aku tak pernah percaya. Wali, dia jadi lagu tu. Ini wali fasik. Wali fasik. Kan? Dia sendiri tu pun berasa lagu macam, lagu nak senyum, tak senyum. Lagu nak. Dia tahu dia siapa. Itu sebab dia jadi malu ke diri sendiri. Dia jadi kadang-kadang dia kata, tak apalah, saya wakil Tok Imam buat lah. Tok Imam buat elok lah. Dia pun kata pula, tapi kalau bapak sendiri angkat lagi bagus. Dia pun kata, tapi tu Imam elok lah. Ada bagus juga dia. Maksudnya dia tahu dia siapa. Kan dia tahu dia siapa. Maksudnya dia tak lagi cepat-cepat habis majlis tu nak pergi tikam. Dia nak pergi cepat. Jadi dia lebih baik aku tak usah main-main dengan Tuhan. Baik tu Imam buat elok lah. Dia kata. Kan? Ini pasal apa? Pasal perbincangan tentang wadi yang fasik. Dia kata. Adakah memadai dengan istighfar 2-3 kali sebelum akad akad nikah itu dianggap clear fasik dia? Ha, itu perbincangan panjang dalam fiqh. Kan? Keadaan lebih selamat apa dia? Dia wakilkan wali itu kepada orang yang dipercayai. Dia tak apa. Jangan tu naik tanya dia pula. Awak cik ni jahat ke? Tak apa. Oh, jangan tanya aku tu. Jangan. Bila dia kata tak mau tu fahamlah. Perterai tu. Lah. Jangan duduknya awak yang tak mau pasal apa? Duduk tika ekor ke? Nah, tu jadi perang lah masa tu. Jangan. Kan? Baik. So firman Allah, inna Allah la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak akan bagi hidayah orang fasik jahat ni. Humul ladhina yaqulun. Orang fasik itu ialah mereka yang berkata sekalian bagi sahabat mereka itu, la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadhu. Ni ayat tadi. Ayat yang menjadi kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang Zaid bin Arqam dengar tadi ni. Ini ayat dia. Kata-kata dia tu Tuhan ambil buah dalam Quran. Oh hebat. Yang kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Apa dia? La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan ada di kalangan kamu yang beri nafkah, beri belanja atas segala mereka yang ada di sisi Nabi. Dia kata orang yang hijrah mai daripada Mekah ke Madinah, dia ada bersama dengan Nabi ni, jangan siapa tolong. Jangan siapa pergi bantu. Jangan siapa bagi duit dekat mereka ni. Jangan, dia kata. Sehingga yang fadlu, sehingga berpecah belah mereka itu daripada Rasulullah. Bila tak ada siapa bagi duit, tak ada siapa bagi fund, tak ada siapa bantu mereka dari segi keuangan, mereka ditinggal Nabi. Sebab apa? Nabi tak boleh bagi duit. Nampak tuan-tuan? Ada tak ada orang macam ni lah masyarakat hari ni? Duit ayah boleh jalan semua benda. Tak ada duit, tak ada kerja. Ada duit, ada kerja. Dia main macam ni. Ni jenis macam ni. Jenis munafik. Kan? So, pilihan raya nak main. Ada duit, tak ada. Ada, kami gantung poster. Ada duit, tak ada. Ada, kami bubuh bendera. Ada duit, tak ada. Tak ada, bos sendiri. Coba kita. Jenis macam ni. Jenis bergerak dengan duit. Bergerak dengan duit. Tak ada nak main daripada dalam hati ni yang melihat benda ni sebagai perjuangan dia dah. Dia digerakkan oleh duit. Ha, ini. Jadi dia kata apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata kepada orang-orang ni. Dia kata, jangan siapa tolong Nabi dan muhajirin yang sama dengan Nabi. Jangan. Pasal apa? Kalau kita tolong, mereka nanti lemak. Kita jangan tolong, bagi mereka tak ada duit. Bila mereka tak ada duit, Nabi tak boleh bagi duit dekat mereka. Hatta yanfadu, mereka akan pecah habis. Duit tak ada, mereka akan berpecah. Dia kata, ini adalah perkataan kepala munafikin. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, ini word yang keluar daripada mulut dia. Yang ni ketika berkelahi di antara Sinan bin Yazid al-Juhani. Sinan bin Yazid, nama dia ni. Sinan bin Yazid al-Juhani adalah budak ataupun budak suruhan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bergaduh dengan Jahjah bin Asid. Yang ni budak suruhan kepada Umar al-Khattab. Bergaduh kedua tu. Budak suruhan Abdullah bin Ubay bin Salul bergaduh dengan budak suruhan Umar al-Khattab. Bila bergaduh dua ni, Abdullah bin Ubay bin Salul masuk campur. Bila dia masuk campur, itulah keluar perkataan tu. Dia kata tak guna betul. Muhammad dan orang-orang dia ni, jangan siapa tolong mereka ni. Dia marah. Dan kita hari ni lah, budak-budak berkelahi yang tentu api bercampur sekali di pasal apa. Kita dengan jiran kita, kita ada anak, jiran kita ada anak. Dua-dua budak ni berkelahi di sekolah tu. Berkelahi di sekolah, balik main di rumah. Jiran ni boleh tak bercakap. Ha, aku. Budak berkelahi biasa dan nama pun budak. Ni hak budak ni berkelahi di rumah. Tanya pasal apa? Punca apa? Punca pasal anak dia di sekolah buat anak saya. La ilaha illallah. Padan dengan budak-budak sudahlah. Yang kita piduk rawit sama video jadi berkelahi siapa suruh. Sampai gostan kereta tengok-tengok pun tu pulang. Masuk balik. Tak jadi keluar kereta tu. Pasal tak boleh tengok muka kau tu. Tak ke kacau kau duduk sebelah rumah jadi macam tu. Ada tak ada kan? Orang Melayu berkelahi jadi gitu. Allah hujuh betul lah. Lain-lain tengok esok main lah. Kontraktor main nak penaik tembok. Kalau tidak bila berdiri tu, tembok tu nampak kepala boleh tu nak. Ikat terus baca tak mahu nampak terus muka orang tu. Macam mana nak duduk berjiran kalau jadi macam tu? Ini berlaku kepada ni. Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Budak suruhan dia bergaduh dengan budak suruhan Umar al-Khattab. Dia pergi masuk jangkau. Dia ajak geng-geng dia ni, jangan duduk tolong mereka ni semua. Tu sampai hak kata-kata yang kasar tadi dia kata apa? Sammin kallat. Bagi gemuk anjing nampak tu, esok yakul dia makan nampak balik. Dia kata. Han tolong puak-puak muhajirin ni, esok mereka naik kepala. Habis negeri kita ni mereka ambil ke mereka. Tentu kalau baca lagi cerita tu dia panjang lagi, sampailah kepada cerita kewafatan Nabi SAW. Ustaz nak ambil alih kuasa, ada sikit pergeseran antara muhajirin dengan ansar. Sikit. Sebab apa? Allah nak cek. Allah nak cek. Semangat tu, Nabi pernah kata ini semangat jahiliyah. Nabi kata. Semangat berpuak-puak ini semangat jahiliyah. Kita orang muhajirin, kita orang ansar. Tak boleh. Nabi kata, itu perkataan jahiliyah. Menyeru kepada jahiliyah. Kita kena kata, kita orang Islam. Itu perlu kita pakai tembok jahiliyah itu. Kita orang Islam. Tak boleh ada dalam bentuk suku-suku ni, tak boleh. Kita orang Perak. Kita orang Kedah. Kita orang Kelantan. Tak mau macam tu. Kita orang Islam. Itu Nabi Imam. Bila duk penaik suku ni, bila duk penaik puak ni, ini jahiliah, Nabi kata. Ini benda boleh menjadi punca kepada berbalah orang Islam. Tak mau benda ni berlaku kepada sahabat Nabi sebahagian daripada mereka, dia timbul benda macam ni. Kita orang muhajirin, kita lebih layak jadi ketua. Pasal apa? Pasal Nabi pun muhajirin. Ansar kata, kita orang ansar, kita lebih layak jadi ketua. Pasal apa? Pasal kita yang tolong muhajirin. Oh, kacau. Bila duk penat macam tu, dengar dekat Nabi, Nabi kata, siapa yang duk seru kepada jahiliah ni? Nabi kata. Nabi tak mau barrier tu, Nabi tak mau. Nabi mau sebut kita orang Islam. Tak kira siapa pun, janji Islam, kita tolak dia naik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata firman Allah, walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan bagi Allah itu simpanan rezeki sekalian makhluk, 7 lapis langit dan bumi. Tak usah takut, rezeki Tuhan kontrol. Rezeki Tuhan kontrol, bukan manusia kontrol. 7 lapis langit ni berapa banyak rezeki dia ada, dalam perut bumi ni berapa banyak rezeki dia ada, Tuhan je yang tahu, manusia tak tahu. Manusia tak tahu. Kita tak tahu bumi Malaysia ni menyimpan minyak berapa banyak lagi. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Di mana lagi ada minyak ni? Tak tahu-tahu. Tak tahu pun tak tahu. Tak tahu. Pasti ada satu kajian dibuat. Oh, di perairan Kelantan ada minyak. Di perairan Kelantan ada minyak. So, lalu kita fikir, nak buat naik minyak ni di mana? Kita buat naik di Songkla. Dia kata kan? Itu tahu. Itu tahu. Tak tahu pun lah. Tak tengok parit pun tak ada minyak. Siapa nak kata apa? Yang pastinya orang minyak memang ada lah. Minyak ni. Minyak ni. Tak dia main parit pun tak ada minyak. Haa, riuh pula. Nak buat naik di mana pula minyak parit pun tak ni. Kan? Nampak? Ini yang dia nak beritahu kata, semua tu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan saja tahu, walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan bagi Allah simpanan rezeki sekalian makhluk, 7 lapis langit dan bumi. Tuhan kontrol semua. Firman Allah, walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi segala munafik tidak faham mereka itu. Bahawa rezeki sekalian manusia itu Allah yang bagi. Tak faham. Dia duduk nampak hak depan dia. Hak immediate depan dia. Dia kata rezeki ini saya dapat daripada Polan bin Polan. Oh, dia tak tahu. Hakikatnya Allah bagi. Kawan hak kita duk kata bagi rezeki kat kita tu pun Tuhan bagi ke dia. Tuhan boleh tarik balik dandan. Bukti yang kata rezeki Tuhan pegang ni, Tuhan boleh tarik balik dandan. Duit duk ada million-million dalam simpanan, tak perlu makan. Rezeki Tuhan sudah tarik. Million-million ada duit dalam simpanan. Anggur tak ada biji, sebiji pun tak boleh telan. Apa guna duit million-million? Kalau ditanya dia, ni duit hang yang million-million ni hang sanggup nak bagi mai untuk nak beli kesihatan. Dia kata apa? Sanggup. Tak ada makna ada duit banyak kalau nak telan ayat liok pun sakit. Apa guna duit banyak ni? Maknanya apa? Rezeki Tuhan sudah pegang. Tak bagilah ke kita. Tuhan bagi rezeki, duit ada sikit pun, makan semua sedap. Rezeki Tuhan bagi. Duit tak banyak mana pun. Duk rajin pergi cucuk di ATM tu. Cucuk-cucuk dia duk main 200 duit lah. Kan? Eh, kata perasaan aku baru masuk gaji. Macam apa tinggal 200? 200. Tapi makan ni alhamdulillah. Bagi nasi, telur goreng, buah toyo sikit. Alhamdulillah, tambah 2 pinggan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kan? Buah kuah pula buah sikit tu 3 pinggan. Ada kuah sikit 3 pinggan. Allah bagi rezeki dekat dia. No, hak million-million tak boleh makan. Orang main tengok duduk hospital first class. Hospital first class. Katil hospital saja bayar sehari 450. Katil saja tak masuk ubat, tak masuk tekan logik. 450 sehari dia bayar. Orang buat main ni segala yang terbaik yang ada di atas dunia ni. Orang buat main kat dia tak duduk tengok lugu tu. Ya. Tak berasa nak makan. Bukan kata makan tendam keluar dah. Tak berasa nak makan. Bini ambil abang ni anggur tak ada biji ni hak ni abang suka balik padang abang tak makan doktor kata sat lagi dia main gastrik apa pula aku bukan tak mau makan aku tak lain tu abang makan dah sikit jokah bini pomes tak ada buang juga jokah bini aku kata aku tak mau makan hang tak reti ke bini ambil anggur tu bani dia tadi dia balik lagi bagus. Dia kata, duduk tunggu, lupa kebaik macam ni. Ha, baru. Tuhan dia tunjuk. Ya Allahu Akbar. Satu-satu orang punya habuan tu kena. Masa tu barulah tu tersandak di katil tu baru teringat balik. Eh, awaklah aku duduk buat perumus macam ni. Apa, telefon bawah bantai, telefon balik. Ada mana main balik? Panggil bini main balik. Ada mana main balik? Bini kata, tak ada, balik rumah dah. Main dah balik. Tak nak kebulok pergi tengok hang. Mainlah balik. Kan? Habis. Tuhan tarik balik lah semua. Rezeki makan minum dia tarik. Rezeki kebahagiaan pun dia tarik. Habis. Demikian Allah Subhanahu wa taala ni, dia ni walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yaqulun yaquluna la in raja'na ila al madinah la yukhrijanna al a'z min al adan. Ini juga kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang Zaid bin Arqam dengar, yang pergi sampai dekat Nabi. Kemudian Nabi sahkan benda ni betul ke Zaid hang dengar benda ni? Dia kata betul. Nabi pergi tanya balik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata demi Allah tak pernah saya kata begitu. Yang akhirnya Nabi percaya ke Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul tu Tuhan buh dalam Quran. Apa dia kata? Lain raja'na ilal madinah la yukhrijanna al-a'azu minhal azal. Kata munafik itu, demi Allah, jika kami balik ke Madinah saat lagi, selesai perang Bani Mustalik ini, sungguh mengeluar oleh orang yang mulia daripadanya akan orang yang hina. Maksudnya dia rasa dia orang mulia. Dia orang Madinah. Ni, Nabi dan sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah ni muhajirin. Mereka ni orang yang hina pasal mai merepak di negeri kita. Dia kata saat lagi kita balik ke Madinah lepas perang ni saat lagi, dia kata kita akan halau mereka keluar daripada bumi Madinah. Sehinggalah ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikehendaki yang mulia itu dirinya dan yang hina itu adalah orang-orang mukmin. Dia maksudkan yang kata Al-A'azu itu dia. Dia orang mulia. Al-Azal, hina itu ialah muhajirin yang mai dengan Nabi. Itu yang dia maksudkan dalam kata-kata dia. Firman Allah, walillahi al-izzatu walirasulih walilmu'minin. Tuhan jawab balik dekat Nabi. Dan bagi Allah lah kemuliaan. Dan bagi Rasulnya kemuliaan. Dan bagi orang mukmin itu kemuliaan. Kemuliaan bukan kepada penduduk Madinah. Tetapi kemuliaan pada Allah, pada Rasul dan kepada siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tuhan jawab macam tu. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi segala munafik itu tak tahu mereka itu akan yang demikian itu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini ayat popular hari Jumaat. Ayat popular hari Jumaat. Kebanyakan masjid rakaat kedua nanti main ayat ni. Dengan suara lemak merdu ni, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai segala orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, jangan sampai melalai akan kamu oleh harta dan anak-anak kamu. Ni Tuhan pesan apa? Kalau betul kita beriman, Allah dan Rasul dulu, baru harta dengan anak-anak. Jangan harta dan anak-anak menyebabkan kita tinggal Allah dan Rasul. Orang ramai orang ready tak main mengaji. Pasal apa? Pasal hantar anak tuition. Simple punya alasan. Tak dah nak pergi mengaji mana pun. Pasal duk fikir nak hantar anak tuition, nak ambil anak tuition. Tak pergi mengaji. Bukan bermakna tak boleh hantar anak tuition. Tapi pandai-pandailah atur masa. Macam mana nak hantar anak tuition, macam mana nak main mengaji habuan akhirat kita. Kita ada anak, jiran sebelah pun ada anak. Hari ini aku hantar, minggu depan hang hantar. Bagi aku pergi mengaji. Tiap-tiap kali dia nak hantar, dia nak ambil anak dia. Tak mengaji dia. Kata, tak main mengaji tu, tuition pergi apa? Mengaji kuliah masjid pergi apa? Dia kata, tak boleh. Dia kata, kalau pergi, ya, parking mereka sangkut nak keluar, tak boleh. Nak pergi hantar anak. Padan ke tuan-tuan, alasan tu nak jawab depan Tuhan tu. Padan ke nak jawab tu depan Tuhan. Saya ni bukan apa agama ni. Saya pasal tak dan nak pergi mengaji. Saya ni orang cerdik. Saya kalau mengaji saya faham. Tapi saya tak dan pergi mengaji. Tuhan ni lagu mana dia duk ingatkan kepala dia. Tuhan ni lagu cikgu sekolah dia dulu kan. Kan, pasal apa kemarin tak main sekolah? Saya sakit perut. Cikgu tu lah makan macam-macam. Percaya lah. Tu lah makan macam-macam tak tengok apa. Dia ingat Tuhan macam tu. Dia ingat Tuhan macam tu. Dia just satu jawapan yang simple bagi. Boleh terima. Dia ingat akhirat itu. Dia boleh jawab simple macam tu. Tuhan boleh terima. Manusia ni kadang-kadang dia punya fikir dia tu bodoh macam dia. Dia dulu tu. Dia fikir kata Tuhan pun bodoh macam dia. Dia jawab dulu tu Tuhan boleh pakai. Nampak? Ayat ni kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan harta dengan anak-anak melalaikan kamu daripada ingat Allah. Yakni daripada zikrullah. Iaitu sembahyang tak mayang tapi bila tak ramai ada orang kaya pernah cakap depan saya. Saya kata memang patut pun orang miskin di pergi masjid. Saya kata, sebab dia pun kena doa lebih sikit minta murah rezeki. Terkejut kita dengar. Dia cakap macam tu. Saya kata memang patut. Saya kata orang miskin ni patut kena pergi masjid. Dia pun ni kena doa lebih sikit. Minta bagi murah rezeki. Dia cakap lagu tu. Faham dia apa dia? Faham dia, dia tak payah pergi lah. Sebab dia kaya lah. Geng hak susah ni nak kena pergi semayang, nak kena sujud lama, nak kena doa, minta. Geng ni, pasal mereka tak cukup lagi. Kita dah Tuhan bagi cukup lah, tak payah pergi. Dia fikir logik. Dia fikir logik macam tu. Kesian dia mereka ni. Dia kata, patut. Mereka memang patut kena pergi. Pasal mereka banyak lagi kekurangan. Mereka kena minta kat Tuhan. Dan Tuhan, aku alhamdulillah lah, Tuhan dah bagi semua lah. Aduh, tak kena semayang. Aku syukur dekat dia. Dia ni hak lagi pandai. Dia kata, hang faham tak falsafah semayang ni? Ha, dia main dulu. Ni hak pandai lebih ni. Dia kata, hang faham tak falsafah di sebalik semayang tu? Macam mana falsafah? Hang tahu, dia semua benda, dia ada falsafah dia. Falsafah semayang tu, hang faham tak? Falsafah semayang ni nak bagi kita ni ingat Tuhan. Dia kata, daripada awal pagi bangkit kena semayang. Pasal apa? Nak kena ingat Tuhan. Tak lagi tengah sibuk buat kerja, kena semayang zuhur. Tak lagi duk kalut nak balik pejabat, nak kena semayang asar. Tak lagi sampai di rumah dengan nak mandi, nak apa, han jangan lepas semayang maghrib. Tak lagi dah selepas makan, sang dia dah selesai apa semua, nak rest dulu, semayang isya. Falsafah semayang ni, han tahu tak apa dia? Nak bagi kita ni sentiasa ingat Tuhan. Itu sebab Tuhan atur lima waktu, dia kata. Falsafah. Maksudnya apa dia kata? Maksudnya kalau kita boleh ingat Tuhan, tak sembahyang tak apa dia kata. Allah. Tentu nampak tak apa yang saya dan abang ni? Pasti ada orang cakap macam tu. Dia kata sembahyang tu bukan soal lima waktu tu. Bukan soal sembahyang dua rakaat, empat rakaat, empat rakaat, tiga rakaat. Bukan soal tu. Soalnya ialah nak bagi kita ni tak lupa Tuhan. So dia kata, kalau kita boleh ingat dekat Tuhan, tak sembahyang tak apa. Tuhan doa dekat kita lah. Dia tak payah sembahyang lah. Aku ni, yang duk nampak tak sembahyang ni, pasal aku memang duk ingat Tuhan. Oh, kacau. Melumpah kepala kita kalau duk fikir pasal dia ni. Kata, ya, betul ni, dengar macam betul. Tapi berasa-rasa macam tak betul. Kita nak main gelong sama. Ni, tuan-tuan, orang terlebih pandai. Terlebih pandai. Dia jadi macam tu. Cakap dia ni kadang-kadang dia awang-awangan. Pasal bagi mereka yang terlebih pandai ni, dia kira lagu ni. Lagi dia boleh cakap bagi orang tak faham, itu lagi intelek dia ni. Dia boleh bercakap bagi orang tak faham. Orang duduk dengar ni, cuba nak faham ni, kerut keni ni sampai keni meripun tengah ni semua ni. Punya nak faham dia cakap ni, akhirnya tak faham. Itulah yang menunjukkan intelektual dia sangat tinggi. Ada orang macam tu, ada kan? Pening kita kalau jumpa orang macam ni. Macam ni kita dengar sekerat, kita kata, okey, tak apa, kita belah apa. Lagi lama kita tunggu, kita nanti jadi macam dia. Ya. Duk mendam bawah pokok ketapang, duk naik haji ni tak tahu berapa kali dah naik haji. Masjid dia tak naik-naik lagi. Takut tuan-tuan benda macam ni. Baik. So, dia beritahu dia ni, jangan benda-benda macam ni merosakkan kita daripada ingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan siapa perbuat yang demikian itu, maka bermula mereka itu rugi dunia akhirat. Siapa yang pergi jadi macam contoh-contoh kita buat tadi ni? Depa ni rugi dunia akhirat. Rugi. Dia hidup dia, dia abdikan diri kepada ni yang kata NGO ni. Kan? NGO ni. Bagus. Tapi ada sebahagian orang, segelintir orang yang aktif dalam NGO ni tak semayang. Dari satu segi, dia duduk dalam NGO ni, duduk nak tolong orang ni. Bagus tak, weh? Bagus. Tapi tak semayang tu bagus tak, weh? Tak bagus. Oh, dia fikir ni. Dia fikir pasal ketidakadilan sosial ni. Itu tajuk dia. Dia duduk fikir tentang ketidakadilan sosial ni. Macam mana dia kata ada masyarakat yang terpinggir. Ada masyarakat yang terbiar. Ada masyarakat yang tidak diperhatikan, tidak diberi perhatian oleh jurubicara tu. Dan dia ni jadi satu orang yang dituduh ni, orang-orang yang terpinggir ni. Tapi tak semayang. Oh, takut. Kita tengok orang macam ni takut. Buat kerja sosial ni, Allah yang tahu. Pengorbanan dia untuk buat kerja sosial ni. Tapi tak semayang. Segelintir. Bukan ramai. Tak ramai. Tapi ada segelintir macam ni. Takut tuan-tuan. Hak dia buat tu pahala tak? Pindut tolong orang susah tu. Pahala. Hak tak semayang ni berdosa tak? Berdosa. Alangkah baiknya. Tolong orang tu jalan. Tapi jangan tak semayang. Tolong orang tu bagus. Tapi jangan tak pakai kelumbung. Perempuan Islam. Tak boleh tuduh. Tapi punya tolong orang ni. Bergerak atas NGO ni. Habis duit ringgit. Habis tenaga. Habis masa. Tuduh tak pakai. Bila orang tanya kat dia, cik, awak cik tak pakai tuduh? Itu personal. Please, jangan cakap di sini. Tak bukan cik. Kata saya ni bukan. No, please. I don't want to hear about that. Dia nanti main orang putih lah. Bila main macam ni, dia nak. Please. I don't want to hear about that. Please. I respect you. You please respect me. Dia main macam tu. Kan? Don't mix. Jangan hidup campur aduk. I buat benda baik. Soal I nak pakai tudung, tak pakai tudung. Soal kepercayaan I. Soal I ni. You please, jangan masuk campur. That one between I dengan my God. Between I dengan my God. Nothing to do with you. Dengan muka serius, dengan kening kuat dia. It's nothing to do with you. Please. You jangan sampai I hilang respect dekat you. Di rumah yang betul pula, kita pun tak apa. Kesian tuan-tuan. Hak buat kerja sosial ni bagus dah. Cantik dah. Nak cari orang yang setegar dia, nak buat kerja kebaikan ni susah nak dapat. Hidayah tak main dalam hati. Hidayah tak main dalam hati dia. Inilah yang Tuhan duk beritahu dekat kita ni. Jangan sampai jadi lagu tu. Pasal apa? Fa'ulaika humul khasirun. Rugi akhirnya mereka ni di depan Tuhan. Rugi. Ibarat kata buat pahala, pahala buah dalam bakui. Di bakui ada kebocoran. Ni, duk buat pahala ni, duk tapi sepanjang jalan duk bocor. Sampai akhirat itu bakui kosong. Kebocoran tu bukan tak boleh ditampung. Tetapi tak mau ditampung. Ini yang kita tak mau. Baik, firman Allah, Tuhan nak bagi satu keinsafan. Tuhan kata apa? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Dan belanjalah olehmu daripada yang telah kami rezeki akan kamu. Daripada dahulu bahawa datang akan seseorang kamu boleh mati. Tuhan bagi satu keinsafan. Rezeki aku bagi. Daripada rezeki yang aku bagi itu, tolong sikit. Untuk tolong orang lain. Aku bagi dekat mana rezeki. Ada dalam dunia ni yang pendapatan sebulan sampai sejuta. Sejuta tuan-tuan sebulan. Ada yang sebulan 500 ribu. Ada yang sebulan 100 ribu. Ada yang sebulan 50 ribu. Ada yang sebulan 30 ribu. Ada yang sebulan 10 ribu. Ada yang sebulan 5 ribu. Ada yang sebulan 2 ribu. Ada yang sebulan 1000. Tak kira berapa, itu rezeki Tuhan bagi. Daripada hak Tuhan bagi itu, sikit buat peluang balik. Tolong orang lain. Dan saya dah ulang di beberapa masjid. Di antara sebab kenapa Abdullah bin Salam, satu orang terhormat daripada kalangan Yahudi Madinah. Boleh pergi teringat nak masuk Islam. Pasal apa? Pasal bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dalam ucapan Nabi, dia pergi sulah masuk dunia. Nabi bagi very simple punya benda untuk diamalkan. Nabi kata apa? Afshus salam. Nabi kata sama-sama kita orang Islam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata sama-sama kita ni, bagi makan kepada orang lain. Belanja. Wa qumil lail wan nasu niyam. Bangunlah waktu malam ketika orang lain tengah duduk tidur lena. Abdullah bin Salam, dia alim kitab Taurat daripada kalangan Yahudi Madinah. Bila dia dengar Nabi kata tu, masuk lagi. Masuk lagi dia. Dan dia pula dah baca habis Taurat ni. Dia hafaz kitab Taurat ni. Dalam Taurat menceritakan Muhammad, Nabi akhir zaman dan sifat-sifat dia. Dia duduk tengok dekat Nabi ni, matching dengan apa yang ada dalam Taurat. Terus dia pergi dekat Nabi. Dia terus pergi dekat Nabi. Dan berakhir dengan dia masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja. Benda simpel. Tapi boleh melembutkan hati dia. Lembut lutut dia. Tewas ego dia. Terus dia terima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda macam ni dia suruh kita buat. Dia kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan belanjalah apa yang Tuhan bagi kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum mai mati. Tak tahu. Pasal apa? Bila dah mai mati, tak boleh buat apa dah. Malaikat maut duduk mai depan pintu rumah, pintu bilik kita. Kita duduk sakit ni, nampak masuk dah di pintu tu. Nampak dah. Masa tak boleh buat apa dah. Masa tu nak buat apa pun tak tahu dah. Melainkan menunggu saat kematian. Tu aja. Dia kata apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka kata orang yang nak mati itu, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Apalah kata kalau engkau takhirkan kepada aku sehingga sampai ajal yang hampir. Maksudnya ya Allah, dia kata, boleh tak boleh tangguh saat aja kematian aku ni. Itu maksudnya. Ni, sedetik, dua detik, seminit lagi nak mati ni. Dia nampak dah. Dia dah nampak dah. Dia tahu dah dia nak mati ni. Masa tu, Quran kata. Ni, kawah nak mati ni, kata kat Tuhan. Rabbi, wahai Tuhan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh dah. Tangguh sat aja. Jangan bagi aku mati lagi. Kan? Dengar baik-baik benda ni. Kita akan mati. Dengar baik-baik benda ni, esok, bila my time kita esok ni, pasang balik dengan kita dengar ni. Betul juga banyak. Saat lagi nak mati, kita bercakap dengan Tuhan. Minta, ya Allah, bagi tangguh saat aja. Saat aja, bukan nak minta sehari lagi. Bukan nak minta seminggu lagi. Bukan nak minta lama. Minta saat aja. Pasal apa? Fa'asaddaqa wa'akum minasalih. Kalau bagi tangguh saat tu, maka aku akan bersedekah dan akan berzakat. Kalau dia jenis orang tak bayar zakat, dia kata tangguh saat aja. Saya nak pergi tulis satu cek, nak sign aja untuk zakat saya. Pasti dia tahu dah akibat yang akan kena kerana tak keluar zakat. Kalau bukan zakat, fa'asaddaqah, nak bagi sedekah. Sebab dia tahu dah, seumur hidup dia, dia kedeput, tak pernah sedekah orang. Duit bukan tak ada. Ada. Tapi tak pernah teringat nak bagi tolong orang ni. Tak pernah teringat. Sat lagi nak mati. Dia minta dekat Tuhan. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagi tangguh sat aja. Aku nak keluar duit dalam laci tu. Nak bagi sedekah dekat orang. Wa akum minas salihin. Tangguh sat. Jangan bagi aku mati. Aku nak jadi satu orang yang saleh. Dia kata, jadi aku daripada jumlah segala orang yang saleh. Ya Allah, saat aja aku nak bertaubat, aku nak jadi orang baik. Bolehkah Tuhan boleh layan ke permintaan ni? 70 tahun Tuhan bagi hang hidup, hang nak minta seminit nak jadi baik. 70 tahun Tuhan bagi hang hidup, hang nak minta seminit nak pergi sedekah. Apa hal 70 tahun tak boleh buat, tiba-tiba seminit nak buat? Apa hal ni? Tentu very last moment baru teringat nak buat segala kebaikan ni. Pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abdullah ibn Abbas, tiada taksir seseorang pada zakat dan haji, melainkan minta kembali ke dunia ketika hendak mati. Satu orang yang haji tak pernah teringat nak buat. Satu orang yang seumur hidupnya duit dia ada, cukup nisab, cukup haul, kena keluar zakat, tak pernah keluar zakat. Tiba-tiba nak minta sat dekat Tuhan. Nak fikir clear benda-benda ni semua. Minta, ya Allah, sat je. Saya, kalau bagi saya hidup setahun lagi saya nak pergi Mekah. Dia tak bagi kota kat dia, saya tahulah nak buat apa kat mereka. Saya nak pergi juga. 70 umur hang tak teringat nak pergi Mekah. Apa halnya hari ni tiba-tiba nak pergi dengan dandan ni? Firman Allah, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak takhir Allah akan satu manusia apabila tiba ajalnya. Tuhan kata, masa aku bagi ke hang lebih pada cukup. More than enough. Lebih pada cukup. Apa hal yang nak minta kamu sejam lagi ni? Tak cukup ke 60 tahun umur aku bagi dekat hang? Tak boleh jawab kita ni. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala itu amat tahu dengan barang yang kamu kerja, sama ada taat ataupun maksiat, akan dibalas dengan baik. Surah yang diturunkan di Madinah. Kita dah berapa kali kuliah ni? Dua kali kuliah lagi insyaAllah. Bulan depan, bulan 6, ada satu kuliah. Lepas tu bulan Julai ada lagi satu kuliah. Lepas tu dah nak main puasa. InsyaAllah bulan depan kita baca Tarabun. Tarabun ni maksudnya tuan-tuan apa dia? Nama kiamat. Nama kiamat, di antara nama kiamat ialah Yaumut Tarabun. Kiamat ni banyak nama. Yaumul Din, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Haqqaf, Yaumul macam-macam nama. Di antara nama kiamat ialah Yaumut Tarabun. Maksud Yaumut Tarabun itu ialah hari yang dinampakkan segala kesalahan. Dan kita nanti baca hadis itu ni cerita orang dekat Nabi. Dia nampak habis ini. Daripada zaman pop ye-ye dia dulu, dia main balik. Daripada zaman retro dia dulu, daripada zaman, oi kacau benda, dia main balik ke mak. Sebab kita tengok ada orang nak mati macam-macam keadaan. Tapi apa aku tak tahu. Orang tanya awak mak, pasal apa mak, pasal apa? Ni, api tu buat hidup pada aku, api. Orang tak nampak, dia nampak. Hak, duk boleh kepala, duk boleh kepala. Tanya awak, pasal apa? Hangat ke? Boleh kepala, boleh kepala. Awak mak nak ayam ke? Boleh kepala, boleh kepala. Apa yang Allah bagi dia nampak, Allah yang mengatakan. Ni, detik kematian ni. Bahkan ada yang nampak mati macam beriman. Mati drama ni. Elok. Buat mata tu berkebir-kebir. Tangan orang duk pegang. Jesus lagi buat lepas tangan buat mati. Itu mati drama. Adakah mati drama itu tidak ada kekacauan? Kita ni tengok hadis-hadis. Adakah mati drama tu? Mati ha, apa? Filem apa tu lagi dahsyat. Dah mati. Bangkit balik. Mati dalam iman. Dia kata. Mati balik. Itu sangat-sangat drama tu. Dia. Kan? Dia ingat lagu tu kan mati betulnya. Kita nanti buat main hadis-hadis dan cerita kepada kita tentang yang dikatakan ni, yang kata tarabun ni. Yang kata dinampakkan segala kesalahan. Oh takut tu. Takut. Jahat kita di dunia ni sangat teruk kacau ketika kita nak mati esok ni. Teruk kacau ni. Kan? Bahkan ada yang sampai ke tahap nanti kita baca hadis dulu, kita berbincang tadi. Kita akan baca surah At-Tarabun. InsyaAllah kita akan 1, 2, 3, 4 muka surat. Kalau boleh kita buat, puasa kita habis dengan ayat ini. No? Pasal lepas tu dia akan main surah At-Talaq. Surah At-Talaq ini cerita tentang hukum talak. Suami talak isteri. Dan lepas lagi tu lagi dia akan main satu surah yang sangat-sangat dituntut suruh kita hafal, iaitu surah Al-Mulk. Oh, yang ni kita kena tengok tafsir dia elok-elok insya-Allah lepas raya. Surah Al-Mulk yang Nabi kata kalaulah tidak menjadi berat kepada umat aku. Nabi kata, aku mau surah Al-Mulk ada dalam hati mereka itu. Nabi kan dia selalu cakap berlatih macam itu. Kalaulah tidak menjadi susah, tidak menjadi berat kepada umat aku, surah Al-Mulk 30 ayat ni, aku nak surah ni ada dalam hati mereka. Dia main lagi cerita apa? Surah Al-Mulk kalau dihafal, dia menjadi lawyer kita di dalam kubur. Dia menjadi defense kita di dalam kubur. Surah Al-Mulk. Bahkan dia main pula satu hadis cerita, pernah sahabat terdengar bunyi bacaan surah Al-Mulk di kawasan perkuburan. Bukan dibaca oleh orang hidup, tetapi dibaca oleh, ada hadis yang nanti kita baca. Dan ini bukan satu episod daripada amukan pocong. Ini cerita hadis. Kita ni pun dengan gambar-gambar karuk marut ni kadang-kadang dia pun kacau, rosak kepercayaan ulama kita. Nah, tuan-tuan, apapun, perbaiki diri. Nah, salah silap kita, kita perbaiki. Kelemahan kita, kita atasi. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qur'an. Subhanallahi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسادة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.